Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis ataupun daurah ini bisa memberikan manfaat ya bagi diri kita dan juga kaum muslimin, dan juga bisa memberikan pemahaman ya, terutama dalam ilmu bahasa Arab yang ini merupakan dasar ataupun kunci untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana mungkin sudah disampaikan dalam publikasi atau dalam pengumuman, bahwasanya kita akan membahas tiga materi. Ada tiga materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu nahwu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab, disebut dengan ilmu nahwu, yaitu yang mempelajari kaidah-kaidah mengenai jabatan kata di dalam kalimat ya, di dalam bahasa Arab. Nah, dari ilmu nahwu ini kita akan bisa mengambil faedah atau mendapat manfaat, yaitu kita mengetahui bagaimana peraturan atau pedoman untuk bisa membaca kitab gundul, ya, kitab yang tidak berharokat, kitab berbahasa Arab yang tidak berharokat itu akhirannya bagaimana, mau kita baca di dhommah atau di fathah atau di kasroh, maka itu kita pelajari dalam ilmu nahwu. Ya. Adapun kita, kitab yang kita gunakan yaitu kitab Al-Miyasar, Al-Miyasar fi ilmi nahwi. Al-Miyasar artinya yang dipermudah, ya, yang dipermudah fi ilmi nahwi, itu dalam ilmu nahwu. Kitab ini ditulis oleh Ustaz Aceng Zakaria Hafizullah Ta'ala. Kemudian juga panitia sudah menyediakan terjemahnya, walaupun ini juga sebenarnya sedikit berbeda, yaitu kitab atau buku berjudul Ilmu Nahwu Praktis ya, sistem 40 jam. Ini sifatnya untuk melengkapi ya, atau mendukung dari kitab panduan Al-Muyassar. Jadi kitab Muyassar ini adalah kitab ilmu bahasa Arab untuk pemula. Ya, memang untuk apa? Pemula. Kemudian yang satunya itu ilmu nahwu praktis, ya, sistem belajar 40 jam ini boleh dikatakan terjemahnya, walaupun tidak sama persis, karena yang menulis sama itu Ustaz Aceng Zakaria. Jadi gunanya buku ini untuk apa? Untuk melengkapi. Kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang sulit, mungkin dari kita menyasar, antum bisa lihat di kitab yang ini, kitab yang 40 jam. Kemudian untuk ilmu sorofnya kita ambil dari kitab yang di situ warnanya merah, Muhtarat, ya, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis atau disusun oleh Ustaz Aunur Rafiq. Kita akan ambil dari kitab Muhtarat. Ini hanya pelajaran sorof ya, karena di Muhtarat itu ada nahwu, ada sorof, yang kita ambil hanya apa? Sorofnya saja. Dan itu pun yang pokok-pokok ya, karena mungkin waktu daurah kan juga tidak lama, cuma 3 pekan. Ya, tapi insya Allah yang penting-penting akan kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang akan kita pelajari adalah praktek. Ya. Setelah kita belajar nahwu, kemudian juga sorof, kita juga perlu untuk prakteknya. Nah, kitab yang kita gunakan adalah Minhaj ya, Al-Firqatun Najiyah, sudah punya ya. Minhaj Al-Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya, rahimahullah taala. Adapun jadwalnya seperti mungkin sudah diumumkan ya, hukum asalnya kita mulai jam 7 ya, kecuali untuk hari Ahad. Nah, hari Ahad ini pagi di sini ada pengajian. Jadi kita mulainya jam 8. Jadi asalnya untuk selain hari Ahad, hari apa? Senin sampai hari Kamis ya. Demikian juga hari Sabtu mulainya jam 7 sampai jam 11. Nah, yang kita pelajari kalau pagi nahwu dan sorof ya. Nahwunya muyasar, sorofnya muhtarot, jadi nanti selang-seling. Jadi nanti apa? Selang-seling. Jadi misalnya 45 menit nahwu, kemudian 45 menit sorof ya. Atau misalnya bisa setengah jam, setengah jam. Ya, jadi kita buat selang-seling supaya tidak membosankan. Kemudian untuk yang siang itu jam 1 sampai jam 2 ini jadwal untuk baca kitab. Jadi nanti kita akan bacakan antum sambil mengharokati ya kan. Sambil ditulis artinya kalau perlu. Ya, kita akan masuk kitab yang pertama yaitu Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Silakan dibuka bukunya. Untuk mukadimah insyaallah tidak usah kita baca atau kita bahas ya. Karena kemarin sudah ada tausiah pembukaan daurah. Kita langsung ke halaman pertama, silakan dibuka ya. Halaman pertama dari kitab Muyassar. Yang pertama di sini dijelaskan oleh beliau tentang al-harfu. Tentang apa? Al-harfu yaitu huruf. Al-harfu apa? Huruf. Dikatakan oleh beliau al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Al-harfu huruf huwa dia adalah ma yatarakkabu apa-apa yang tersusun. Apa-apa yang tersusun minhu darinya. Apa-apa yang tersusun darinya al-kalimah. Itu apa-apa yang tersusun darinya al-kalimah. Al-kalimah itu apa? Kata. Ya, al-kalimah itu apa? Kata. Jadi huruf itu adalah yang menyusun kata, unsur yang menyusun kata. Mislu contohnya huruf ba, huruf ya, ta, nun, ha. Ini adalah huruf ya. Jadi huruf itu adalah penyusun kata, alif, ba, ta, huruf hijaiyah. Paham ya? Jelas? Baik. Jadi huruf itu adalah penyusun kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau jelaskan tentang al-kalimah. Tentang apa? Al-kalimah. Al-kalimah itu apa? Tadi kata. Jadi tolong diingat-ingat, kalau disebutkan di sini al-kalimah maksudnya apa? Kata. Maksudnya apa? Kata. Dijelaskan oleh beliau di sini al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Maju aja. Al-kalimatu yang disebut dengan al-kalimah ya, al-kalimah Hiya, dia adalah lafdun lahu maknan. Al-kalimah itu adalah lafdun, suatu apa? Lafad. Suatu lafad, ucapan. Lafad itu apa? Ucapan. Al-kalimah adalah suatu ucapan, lafad. Lahu yang baginya maknan. Baginya suatu apa? Makna. Jadi ucapan yang memiliki apa? Makna. Nah, jadi namanya ucapan yang memiliki makna itu sama dengan apa? Al-kalimah. Kalau bahasa Indonesia apa? Kata. Mislu, contohnya madrasatun apa? Sekolah, ya, madrasah. Daftarun, buku tulis, buku tulis. Daftarun. Mirsamun, apa mirsamun? Pensil atau alat untuk menggambar, ya, pensil. Mirsamun. Yaktubu, apa yaktubu? Sedang menulis. Sedang apa? Menulis. Bahasa Inggrisnya apa? Writing. Writing. Nah, ya. Yaqra'u, sedang membaca. Bahasa Inggrisnya apa? Reading. Reading. Nah, pintar-pintar. Ya jilisu, sedang duduk. Ya jilisu apa? Sedang duduk, ya. Ala artinya apa? Di atas, ya. Bi artinya apa? Dengan, ya. Dengan. An, dari atau melalui. Dari atau melalui. Misalnya an Aisyah, oh, dari Aisyah, melalui Aisyah. Min, apa min? Dari atau sebagian, ya. Dari atau apa? Sebagian. Misalnya kan ada ayat kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin. Sebagian dari manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Siapa? Orang munafik. Min artinya apa? Sebagian. Fi apa fi? Di dalam, kepada. Fi artinya di dalam atau apa? Pada. Jadi ini kita sebut dengan istilah apa? Al-kalimah. Jadi al-kalimah itu kata, ya. Jadi jangan rancu dengan istilah apa? Kalimat. Kalau bahasa Indonesia kan ada kata, ada kalimat. Kata itu ya kata, kalimat ya kalimat. Nah, kalau kalimah dalam bahasa Arab ini, dalam ilmu apa? Nahwu artinya apa? Kalimah artinya kata. Ya, tolong diingatkan. Kita lanjutkan yang keberapa? Tiga. Jadi kita sudah belajar yang pertama apa tadi? Huruf. Huruf itu penyusun kata. Yang kedua apa? Hah? Kalimah, kalimah itu kata, paham tuh? Baik. Kita lanjut yang ketiga, al-jumlatul mufidatu. Al-jumlah al-mufidah. Jumlah itu apa? Kalimat. Ya, jadi jumlah apa? Kalimat. Jadi jumlah itu artinya atau maksudnya apa? Kalimat. Kalimat yang berfaedah. Kalimat yang berfaedah atau kalimat sempurna. Ya, dibaca Mas. Dibaca. Al-jumlah al-mufidatu hiya at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Mislu huwa yajlisu 'ala al-kursiyyi. Ana aku tu fit daftari, maliyun maridun, Ahmadu Ustadun Huwa Ghaniyun. Baik. Jadi tadi sudah kita sampaikan jumlah itu apa? Kalimat. Jumlah mufidah berarti kalimat yang berfaedah, kalimat sempurna. Al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah, ia dia adalah at-tarkib, suatu susunan. Suatu apa? Susunan. Alladhi yang yufidu, memberikan faedah. Yufid, apa artinya yufid? Yufid, yufid TV. Yufid artinya memberikan faedah. Faedatan tamatan, yang faedahnya apa? Sempurna. Yang memberikan faedah, maksudnya faedah makna, yang maknanya bagaimana? Sempurna. Jadi kalimatnya itu sudah jelas. Kalimatnya sudah jelas maksudnya. Wa tusamma aidon, dan dinamakan. Tusamma apa? Dinamakan. Dan dinamakan aidon. Apa aidon? Juga. Dinamakan juga. Jadi kalau antum dengar aidon, aidon itu apa? Juga gitu ya. Dikit-dikit tahu lah ya. Aidon. Dinamakan juga kalaman. Kalam. Apa kalam? Ya, jumlah mufidah sama sama sama apa namanya? Jumlah mufidah itu sama dengan apa? Kalam. Kalam sama dengan jumlah mufidah. Ya toh? Paham ya? Jadi nama lain dari jumlah mufidah adalah apa? Kalam. Kalam ya, kalam. Kalam itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna bahasa Arabnya apa? Jumlah mufidah. Mislu, contoh. Huwa yajlisu alal kursi. Dia itu laki-laki. Yajlisu, duduk. Alal kursi, di atas kursi. Ana aktubu fid daftari, saya menulis di buku tulis. Aliun maridun, Ali itu sakit. Ahmadu ustadun, Ahmad adalah seorang apa? Ustad, guru. Huwa ghaniyun, dia adalah orang yang apa? Ghani, kaya. Dia adalah orang yang kaya. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk apa tadi? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Kalimat yang sempurna. Disebut juga apa tadi? Kalam. Jadi kalam sama dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu kalimat yang sempurna. Jelas sampai sini? Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Kita lanjutkan. Aksamul harfi, itu macam-macam huruf. Macam-macam apa? Huruf. Aksamul harfi, yaitu macam-macam huruf. Huruf itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Menjadi berapa? Dua kelompok. Kelompok yang pertama apa? Harfun hijaiyun. Huruf apa? Hijaiyah. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, ya kan? Dan seterusnya. Ini huruf apa? Hijaiyah. Atau disebut juga di situ harfun mabaniyun. Huruf mabani. Huruf mabani artinya huruf yang menyusun kata. Huruf yang apa? Membangun atau menyusun kata. Kalau bahasa Indonesia kan namanya huruf apa? Alfabet ya? abjad ya, dari A sampai Z. Ibu, IBU gitu kan. Nah, itu pelajaran dulu kan. Yang kedua adalah harfun ma'aniyun, yaitu huruf yang memiliki apa? Makna. Harfun ma'aniyun, huruf yang bermakna. Ini kalau bahasa kita namanya apa? Kata sambung atau kata penghubung ya, misalnya ke, dari, menuju itu kan. Itu dalam bahasa Arabnya namanya apa? Huruf. Mislu contohnya wa, apa wa? Dan. Au atau summa, kemudian ya, min apa? Dari. Ini namanya apa? Huruf. Namanya apa? Huruf ma'ani. Itu huruf yang memiliki apa? Makna atau kata, kata apa? Sambung atau kata depan atau kata penghubung. Paham sampai sini? Jadi kalau disebutkan istilah huruf itu ada berapa pengertian? Dua. Huruf yang menyusun kata, yaitu huruf hijaiyah, atau huruf dalam makna apa? Kata, kata apa? Kata sambung atau kata penghubung. Kita lanjutkan halaman 2 ya. Mudah tak? Mudah atau susah? Nah, yang baru belajar mana? Yang baru belajar? Angkat tangan. Yang baru belajar sekarang ini, miyasar. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Kita lanjutkan halaman 2. Anwa'ul kalimah, yaitu macam-macam kata. Halaman 2 ya. Anwa'ul kalimah, yaitu macam-macam apa tadi? Kata. Macam-macam kalimah. Kalimah itu apa? Kata. Dalam bahasa Arab, kalimah itu hanya ada berapa? 3. Kalimah atau kata itu dalam bahasa Arab hanya berapa? 3 saja. Isim, fi'il, dan apa? Huruf. Isim, apa isim? Kata benda. Isim itu apa? Kata benda. Namanya apa? Isim. Isim ya, isim itu kata benda. Yang kedua apa? Fi'il. Fi'il kata apa? Kerja. Fi'il kata kerja. Yang ketiga apa? Huruf. Huruf itu apa? Apa tadi? Kata sambung atau kata penghubung. Jadi dalam bahasa Arab itu katanya cuma berapa? 3. Sedikit atau banyak? Sedikit toh, cuma berapa? 3 ya kan? Mudah toh? Bahasa Arab itu mudah, karena katanya cuma 3 macam, maksudnya bukan 3. 3 macam ya, isim, fi'il, dan huruf. Isim kata apa? Benda. Fi'il kata kerja. Huruf kata sambung. Sampai sini jelas? Jelas ya? Baik. Lanjutkan yang pertama kita bahas tentang isim. Al-ismu ya, dibaca Mas. Lanjutnya. Al-ismu wa kalimatun jalat ala makna walam tutarun bijamani mislu Muhammad Ustaz Tilmidun Khairun Kalbun Yutun Daftarun Mirsamun Obashirun Syamsun Kumarun Ashjarun. Baik. Yang pertama apa? Isim. Isim tadi kata benda ya. Isim itu kata benda. Dikatakan di sini oleh beliau, al-ismu yang namanya isim ya. Huwa, dia adalah kalimatun, suatu apa? Suatu kata. Suatu kata dalat yang menunjukkan ala makna. atas suatu apa? Makna. Kata yang menunjukkan suatu makna. Walam tuktaron bi zamanin, dan tidak disertai, ya, tidak disertai bi zamanin. Tidak disertai dengan apa? Zaman. Apa zaman? Waktu. Jadi tidak punya latar belakang apa? Waktu. Jadi namanya kata benda itu tidak ada hubungannya dengan waktu tertentu. Mislu, contoh Muhammadun, Muhammad. Artinya apa Muhammad? Muhammad apa? Nama orang toh? Iya, nama orang. Muhammad itu nama orang, ya. Apa sih artinya Muhammad? Orang yang memiliki banyak apa? Sifat-sifat terpuji, Muhammad itu tadi. Ustadzun, ustaz. Tirmidzun, murid. Khailun, kuda. Kalbun, apa? Anjing, ya. Beda dengan apa? Kalbun, kalau pakai kaf, kalbun artinya apa? Hah? Hati. Kalbun salim, berarti hati yang selamat. Manajemen kalbu, berarti manajemen apa? Hati gitu ya. Jadi jangan beda, jangan salah ya. Kalau pakai kaf, kalbun artinya apa tadi? Hati. Kalau kalbun apa? Anjing. Kitun apa? Kucing. Kucing, cat, ya kan? Daftarun, buku apa tadi? Buku tulis. Mirsamun, pensil. Tobasirun, kapur tulis. Kapur buat nulis itu, kapur tulis. Samsun, matahari. Komarun, bulan. Asjarun, pohon-pohon, ya. Pohon apa? Banyak pohon, ya, pohon-pohon. Kalau bahasa Inggris pohon apa? Tree. Kalau pohonnya banyak, trees. Nah, asjar itu bahasa Inggrisnya trees, gitu ya. Tapi paham ya? Jadi ini namanya isim. Isim itu kata benda menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Jelas ya? Itu pengertian dan contohnya dari isim. Makanya kalau kita simpulkan, sebenarnya isim ini bisa menunjukkan manusia, bisa menunjukkan apa? Hewan, bisa menunjukkan benda mati, bisa menunjukkan apa? Hewan, manusia, hewan, tumbuhan, ya, benda mati, dan lain sebagainya. Kata benda. Bisa juga kata sifat, itu masuk apa? Isim. Terus ya. Kita lanjutkan berikutnya, alamatul ismi. Alamat itu tanda-tanda. Alamat artinya apa? Tanda-tanda atau ciri-ciri. Ismi yaitu ciri-ciri dari apa? Isim. Hiya yaitu ada beberapa ciri, ada beberapa tanda. Yang dengan tanda ini kita bisa mengenali siapa? Isim. Kita lihat di sini ada berapa tandanya? Ada berapa? Ada empat. Ya. Yang pertama adalah al-khafdu. Yang pertama apa? Khafdu itu artinya di kasroh. Artinya apa? Akhirnya di kasroh. Tahu kasroh toh? Tahu ya, kasroh. Akhirnya di kasroh i gitu. Mislu, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha apa? Penyayang. Coba kita lihat di sini Bismi. Bismi. Ada enggak kasrah? Yang mana? Mi, bismi berarti ismi, isim itu adalah termasuk apa? Isim berarti termasuk isim. Kan akhirnya jadi kasrah. Allahi termasuk isim, akhirnya di kasrah, ya toh? Ar-Rahmani isim bukan? Isim, cirinya apa? Kasrah. Ar-Rahimi juga isim, cirinya apa? Akhirnya di kasrah. Jadi kalau akhirnya di kasrah itu ingat, oh ini cirinya siapa? Isim, cirinya kata benda. Dan namanya kasrah itu bisa di kasrah saja atau kasrahnya sambil ditanwin, intinya kasrah ya. Kasrah itu kan bisa sendiri atau bisa double. Kalau double namanya apa? Tanwin loh, kasrah tanwin. Jadi intinya kasrah. Yang kedua, ciri di antara ciri-ciri isim adalah at-tanwin. Cirinya apa? Tanwin. Tahu kan tanwin? Ya, tahu ya. Contohnya rajulun, seorang lelaki dewasa. Imra'atun, seorang perempuan. Waladun, seorang anak laki. Bintun, seorang anak perempuan. Antum perhatikan. Rajulun, imra'atun, waladun, bintun. Akhirnya di tanwin. Akhirnya apa? Di tanwin. Oh, kalau yang bisa di tanwin berarti apa? Termasuk apa? Isim. Jadi kalau yang akhirnya di tanwin an, in, un, ya kan? An, in, un. Oh, berarti apa? Isim. Ya, berarti apa? Isim. Sampai sini paham? Jelas ya? Jadi kalau bisa di kasrah berarti isim. Kalau bisa di tanwin berarti apa? Isim. Ini kalau ada apanya? Harokatnya, ya toh. Kalau ada harokatnya kan kelihatan, oh itu di kasrah, oh itu di tanwin, ya kan? Kalau enggak ada harokatnya gimana? Cari ciri yang lain kan gitu, jangan putus asa. Kita lanjut ciri yang ketiga. Ada ciri alif lam. Ciri apa? Alif lam, al. Jadi kalau ada alif lam di awal itu ciri di antara ciri-ciri isim. Ya, salah satu cirinya. Al ustad. Artinya apa al ustad? Ustad itu. Ustad itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu pakai apa? The. Ustad itu bahasa Inggrisnya apa? Teacher. Kalau pakai al, the teacher gitu ya. Gitu enggak? Ini yang belajar bahasa Inggris ya, Bang. Ya, al ustad ya, the teacher ya, ustad itu sudah tertentu. Al ustadzah berarti siapa? Ustadzah. Pengajar perempuan itu. At-talibu pelajar atau mahasiswa itu, talib. Jadi kalau pakai alif lam itu sudah tertentu. Misalnya al ustad, al masjid, al kitab, al Quran, ya kan? Kalau ada alif lam berarti apa? Termasuk isim. Kalau sudah ada alif lam boleh enggak ditanwin? Kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin. Misalnya al masjidun. Nah, boleh enggak? Al masjidun. Boleh? Ya enggak boleh karena sudah ada apa? Alif lam. Ya, jadi sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin. Ya, jadi tadi sudah kita dapat beberapa ciri dari apa? Isim atau kata benda. Di antara ciri-ciri isim yang pertama apa? Akhirnya di kasroh. Jadi kalau kasroh berarti isim. Yang kedua apa? Ditanwin. Kalau akhirnya ditanwin berarti apa? Isim. Yang ketiga alif lam. Jadi kalau awalnya ada alif lam, ya itu apa? Termasuk apa? Isim. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, ya, saya kira kita cukupkan itu dulu untuk nahunya ya. Enggak ada pertanyaan toh? Ya, kita lanjut ke sorofnya. Silakan buka kitab Muhtarat ya. Kita masuk kitab Muhtarat. Di halaman berapa di situ? Halaman 10 ya. Bab pertama. Halaman berapa? 10 kan? Silakan buka kitab Muhtarat ya. Halaman berapa? Situ. 10. Ya, halaman 10. Bab pertama mukaddimah. Kita lihat di sini qawaidu syarfi. Kita bahas sedikit tentang mukaddimah, qawaid, kaidah-kaidah apa? Ilmu shorof. Kaidah ilmu apa? Shorof. Ada tak? Qawaidu syarfi. Kaidah-kaidah apa? Shorof. Ini cuma sekilas saja. Kaidah-kaidah shorof itu mengkhususkan pembentukan kata, ya, dan sama enggak? Sama ya? Mengkhususkan pembentukan kata dan perubahannya karena penambahan atau pengurangan. Jadi intinya ilmu shorof itu ilmu yang belajar pembentukan apa? Kata. Perubahan kata dari satu kata menjadi banyak kata. Nah, kebanyakan kata dalam ilmu bahasa Arab atau dalam bahasa Arab tersusun dari tiga apa? Huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu biasanya kata itu intinya cuma berapa? Tiga huruf. Ada tiga huruf saja yang jadi istilahnya apa? Pondasinya ada tiga huruf ya. Nah, tiga huruf ini bisa kita bikin rumus. Bisa dibikin apa? Rumus. Istilahnya itu dibuat timbangan. Timbangan itu rumus atau pola. Rumus atau apa? Pola, formula. Jadi ada rumusnya. Misalnya kita kasih contoh ya, kata kataba. Kataba artinya apa? Menulis. Nah, kalau kita bikin rumus di dalam bahasa Arab, kan tadi hurufnya berapa? Tiga. Kataba. Berapa huruf? Tiga. Huruf pertama apa? Ka. Yang kedua? Ta. Yang ketiga? Ba. Kataba. Nah, tiga huruf ini, kalau dibuat rumus, huruf yang pertama diganti fa. Huruf yang kedua diganti ain. Huruf yang ketiga diganti apa? Lam. Jadi kata ba dibuat rumus jadi apa? Fa a la. Paham? Jadi kalau kata ba menulis apa rumusnya? Fa a la. Fa a la. Itu apa namanya? Rumus atau wazan. Contoh yang lain misalnya apa? Kan tadi menulis. Qiraa apa qiraa? Membaca. Qiraa. Kita buat rumus jadi apa? Fa'ala. Rumusnya apa? Fa'ala. Qiraa. Kataba. Duduk apa duduk? Jalasa. Rumusnya apa? Fa'ala. Paham? Itu namanya rumus. Itu namanya apa? Wazan. Jadi dalam bahasa Arab kata itu bisa dibuat apa? Rumus. Ada rumusnya. Nah, kita lihat di situ contohnya apa? Syakaro. Syakaro artinya bersyukur, gitu. Syakaro. Rumusnya apa? Syakaro. Syakaro berarti apa? Faala. Paham? Syariba. Apa syariba? Minum. Rumusnya apa? Syariba. Fa'ila. Paham? Syariba. Fa'ila. Ya kan? Minum. Ada lagi contohnya apa di situ? Karuma. Ka Ruma. Apa artinya karuma? Mulia. Apa rumusnya? Karuma. Berarti faula. Paham ya? Nah, seperti itu ya. Contoh yang lain, dhamma artinya mencela. Mencela. Dhamma mencela. Terus apa itu? Faro artinya apa? Lari. Ya, jadi yang kita pakai ini yang cetakan lama ya, karena cetakan yang baru habis. Jadi makanya yang difotokopi yang cetakan lama. Dan lebih enak pakai yang lama daripada yang baru. Kemudian di situ disebutkan ada pun kata atau al-kalimah al-arabiyah terbagi menjadi tiga. Ini sama seperti tadi. Isim, fi'il dan apa? Huruf. Sudah toh? Isim apa? Kata benda. Fi'il kata kerja. Huruf kata sambung. Baik, kita lihat satu persatu ini supaya antum lebih paham lagi. Isim, yang pertama isim ialah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Isim bisa berupa kata benda, kata sifat, keterangan waktu dan lain-lain. Jadi termasuk juga keterangan tempat. Itu juga termasuk apa? Isim. Misal, contoh. Dari mana bacanya ini? Kanan ya. Rajulun, artinya apa rajulun? Laki-laki. Kalau disebut rajul itu laki-laki yang apa? Dewasa. Dewasa. Rajulun. Asadun, apa asadun? Singa. Zahratun, apa? Bunga. Nadhifun, bersih. Wasihun, apa? Kotor. Kabirun, kabir, apa kabir? Besar, kan sifat toh. Sogirun, kecil. Syahrun, apa syahrun? Bulan. Syahrun apa? Bulan apa maksudnya? Syahrul Ramadan, bulan kalender ya. Kalau bulan yang di atas? Komarun ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan syahr bulan ya. Kitabun, apa kitabun? Buku. Kitab itu buku ya. Jadi kalau kitab itu buku yang sudah ada apa? Tulisannya. Seperti ini buku mutarot, muyasar itu namanya kitab. Kalau buku tulis namanya apa? Daftarun. Berikutnya, adapun perbedaan isim dari selainnya, yaitu tanda-tanda isim adalah yang pertama apa tuh? Bisa menerima apa? Tanwin, sebagaimana misal atau contoh di atas. Jadi kalau bisa ditanwin, itu apa? Isim. Jelas kan? Sudah tadi, ini cuma ngulang ya. Yang kedua, bisa menerima alif lam, al. Bisa menerima apa? Alif lam, seperti ar-rajulu, laki-laki itu. Al-asadu, apa asad? Singa itu. Az-zahratu, apa? Bunga itu. Jadi ini menunjukkan sudah tertentu ya. Ada apanya? Alif lam. Ada apa? Alif lam, al. Yang keberapa? Ketiga. Nah, ini beda. Ini beda dengan yang tadi ya. Ini tambahan. Yang ketiga, bisa kemasukan huruf nida, yaitu kata panggilan. Contohnya kata panggilan apa? Ya, artinya apa ya? Wahai. Ya rajulu, wahai lelaki. Ya nadhifu, wahai siapa? Nadhif. Nadhif itu apa? Kalau ya rajulu, wahai lelaki. Ya nadhif, wahai apa? Orang yang bersih gitu. Atau mungkin ada orang namanya siapa? Nadhif. Ada enggak? Ada ya. Wahai nadhif gitu. Mungkin maksudnya orang tuanya biar bersih-bersih gitu. Biar bersih-bersih. Biar enggak suka kotor. Nadhif artinya ya bersih. Ini maksudnya ini orang ya. Nama orang namanya siapa? Nadhif. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi kalau bisa diseru, bisa dipanggil, itu berarti kata benda ya kan. Wahai lelaki, wahai nadhif, wahai Muhammad. Berarti lelaki, rajul, nadhif, Muhammad termasuk apa? Isim. Karena kalau kata kerja, bisa enggak diseru? Ya kataba gitu. Wahai menulis, misalnya gitu kan enggak nyambung ya. Jadi namanya isim itu diantara cirinya bisa didahului huruf nida. Huruf nida itu kata seru atau kata panggilan, wahai, ya, ya Muhammad, ya rajul, ya ustaz, gitu kan. Jelas ya? Baik, kita lanjut ciri yang keberapa? 4. Nah, ini. Ciri yang keempat bisa kemasukan huruf jar. Bisa kemasukan apa? Huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan apa? Akhirannya di kasroh. Namanya huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka sesudahnya diapakan? Di kasroh. Kalau kemasukan huruf jar, maka kata yang sesudahnya di kasroh. Ya. Namanya huruf jar. Nanti kita lihat contohnya. Adapun macam-macam huruf jar yaitu ala, wa ala, di atas ya. Kalau habis ala itu biasanya di kasrah kan? Wa alallahi ya, falyatawakkalil mu'minun misalnya kan. Almutawakkilun wa alallahi. Kok dibaca alallah? Hi, kenapa? Karena ala itu huruf jar. Sesudahnya diapakan? Wa alallah hahihu. Wa alallah hi ya, karena ala huruf jar. Jadi meskipun gundul kita bisa baca kan? Karena sudah tahu huruf jar. Jadi gunanya tahu huruf jar supaya bisa baca kitab gundul ya. Ila, apa ila? Menuju ya. Ke, fi, apa fi? Di dalam atau di atas. Misalnya apa? A'amin tuman fis sama i, ya kan? Fis sama i, karena fi huruf jar menyebabkan apa? Kasroh. An, dari atau melalui. Min, dari atau sebagian. Hatta, apa hatta? Sampai atau hingga. Hatta matla'il fajr, kan? Hatta mata la'i, kok di kasroh? Karena hatta huruf jar. Bi, apa bi? Dengan li, untuk alhamdulillahi. Alhamdulillahi, kenapa? Karena li huruf jar. Inna lillahi, inna lillahi, ya kan? Lillahi, karena li huruf jar, ya. Jadi huruf jar itu menyebabkan apa? Kasroh. Nah, contoh misalnya di bawah kita lihat. Minar rajuli, dari seseorang. Min huruf jar menyebabkan apa? Kasroh. Minar rajula, rajulu atau rajuli. Yang betul apa? Minar rajuli. Kenapa? Karena ada min. Min itu huruf jar. Menyebabkan apa? Huruf jar itu menyebabkan kasroh. Ya, jadi meskipun gundul kita bisa baca. Bisa toh? Jadi antum jangan baca minar roju la atau minar roju lu. Yang betul apa? Minar roju li. Ya, jadi walaupun gundul kita bisa baca. Min rajulin, dari seseorang. Min rajulin, seorang laki-laki. Di sini ada min, menyebabkan apa min? Menyebabkan kasroh. Yang kasroh yang mana? Min rajulin, akhirnya di apa? Di kasroh. Oh, berarti kalau ada min sesudahnya di apa? Kasroh. Bil baiti, di rumah. Bi di sini artinya di ya. Bi di sini artinya apa? Di dalam rumah. Bil baiti, bi termasuk juga huruf jar. Huruf apa? Jer. Menyebabkan apa? Kasroh. Jadi bil baitu baita atau baiti? Bil baiti, ya kan? Jadi kalau kita sudah kenal huruf jer, maka sesudah huruf jer dia apa? Di kasroh. Kesimpulannya apa? Kalau ada huruf jer, sesudahnya isim. Nah, kita bahas ciri-ciri isim. Kalau ada huruf jer, sesudahnya apa? Isim. Karena yang bisa dikasroh siapa? Isim. Ya toh? Ingat? Gitu ya. Jadi kalau ada huruf jer, sesudahnya apa? Isim. Isimnya diapakan? Nah, dikasroh. Nah, ciri yang kelima kita lihat. Jadi kalau di sini cirinya lebih banyak. Bisa bersambung dengan isim lain. Contohnya kitabun nahwi. Perhatikan. Kitabun nahwi artinya buku tentang apa? Nahwu. Buku nahwu. Ini kan berapa kata? Berapa? Dua kata. Kitab sama nahwi. Nah, yang di depan ini yang disandarkan. Yang di depan apa namanya? Yang disandarkan. Kalau yang belakang itu yang disandari, yang disandarkan dan disandari. Paham? Digabung itu kan. Kalau bahasa Indonesia kata apa? Majemuk, ya kan? Misalnya rumah sakit, rumah makan, rumah tahfidz, ya. Nah, kitabun nahwi berapa kata? Dua kata, kitab sama nahwi. Kitabun nahwi. Nah, yang belakang itu yang belakang. Yang depan itu yang disandarkan. Yang belakang yang disandari. Yang disandarkan dan disandari. Apabila suatu kata menerima satu tanda saja, sudah dikatakan apa? Isim. Jadi namanya tanda itu tidak harus apa? Tanda itu tidak harus banyak, boleh minimal berapa? Satu. Jelas ya? Kita sudah belajar apa tadi? Isim dan ciri-cirinya. Yang pertama apa tadi? Yang di sini ya, bisa di tanwin. Yang kedua ada alif lam. Yang ketiga bisa didahului kata huruf nida, kata panggilan. Yang keempat bisa dahului huruf jer. Yang kelima bisa bersambung. Jadi kitab itu isim. Cirinya apa? Cirinya apa? Bersambung dengan kata yang sesudahnya. Jadi dua isim bisa digabung menjadi satu. Yang pertama disandarkan, yang kedua disandari. Nah, isim itu bisa disandarkan dan juga bisa disandari. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Fi'il. Ya, dibaca Mas. Fi'il. Ya, ini. Nah. Sama. Oh, belum. Fi'il ialah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu waktu dari tiga macam waktu. Karena itu fi'il kata kerja terbagi menjadi tiga, yaitu pertama fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Cirinya yaitu bisa menerima tak taknis sakinah, tak sukun. Terus tak sukun. Misal katabat hindun risalatan. Iya, terus fi'il mudhari' kata kerja waktu sekarang atau akan datang, cirinya yaitu bisa dimasuki huruf lam dan diawali dengan salah satu dari huruf na itu. Nah, itu ya. Misal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga fil amr, kata kerja waktu setelah diperintahkan. Cirinya yaitu menunjukkan tuntutan dan bisa menerima ya mukhotobah. Misal fakuli washrobi wa qurri aina. Baik. Jadi kita sudah selesai bahas apa tadi? Isim ya. Kalau pakai mudharab lebih cepat ya. Yang B itu fi'il. Fi'il itu kata kerja ya. Fi'il kata apa? Kerja. Ialah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu dari tiga macam waktu. Yang pertama itu ada namanya fi'il madhi. Namanya apa? Fi'il madi itu kata kerja apa? Lampau. Past tense, ya. Cirinya yaitu bisa menerima tak ta'nis sakinah. Cirinya apa? Menerima tak ta'nis. Ta'nis itu menunjukkan perempuan. Tak yang menunjukkan perempuan sakinah. Yang taknya bagaimana? Sukun. Taknya apa? Sukun. Taknya disukun. Perhatikan contoh. Contohnya lihat. Katabat Hindun risalatan. Artinya apa? Telah menulis Hindun. Hindun itu laki-laki perempuan? Hindun. Nah? Perempuan. Ya. Jadi jangan kasih nama anak laki-laki Hindun, itu salah nama. Hindun itu perempuan. Ya. Telah menulis, Hindun telah menulis sebuah surat. Ya, telah menulis sebuah apa? Surat. Nah, sekarang pertanyaannya, mana isim? Isimnya mana? Hindun. Cirinya apa? Tanwin. Ada lagi isim? Risalatan. Cirinya apa? Tanwin. Nah, sudah tahu kan? Lah pertanyaan lagi, yang fiil yang mana fiil? Katabat artinya telah menulis. Katabat dari kata apa? Kataba. Kok pakai tak sukun ini? Kok ada tak sukun? Karena pelakunya perempuan. Jadi kalau pelakunya perempuan, fiilnya dikasih tak sukun. Namanya tak ta'nis sakinah. Namanya apa? Tak ta'nis sakinah. Menunjukkan mu'anas. Mu'anas itu perempuan. Sakinah itu yang sukun. Sukun itu apa? Sukun. Mati. Ya, taknya di taknya mati, tak sukun ya. Jadi katabat itu kenapa? Karena pelakunya perempuan. Jadi kalau misalnya yang menulis Muhammad, kita katakan apa? Kataba Muhammadun. Karena dia laki. Laki. Kalau perempuan apa? Katabat siapa? Hindun misalnya kan. Jadi kalau perempuan fiilnya dikasih tak sukun. Ini kata kerja lampau atau bukan? Kata kerja apa? Lampau, telah menulis. Berarti fiil apa namanya? Fiil apa? Madi. Fiil apa? Madi. Fiil madi itu kata kerja apa? Lampau. Berarti Hindun telah menulis. Berarti sudah menulis, sudah. Ya. Telah menulis. Sampai sini paham? Jadi intinya fiil madi adalah kata kerja apa? Lampau. Kata kerja apa? Lampau. Nah, di antara ciri fiil madi adalah dia bisa dikasih tak sukun di akhir fiil yang menunjukkan pelakunya perempuan. Namanya tak ta'nis apa? Sakinah, ya kan? Misalnya telah datang Aisyah. Ja'a atau ja'at? Ja'at Aisyah. Telah pergi Aisyah misalnya. Dhahabat atau dhahabat? Zahabat Aisyah, ya kan? Zahabat karena perempuan. Kalau Muhammad, zahaba Muhammadun. Kalau Aisyah, zahabat Aisyah. Itu pakai tak sukun. Namanya tak taknya siapa? Sakinah. Ini yang pertama fiil apa? Fiil madi. Ya. Kemudian yang kedua adalah fiil mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang ya, present. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Present ya, atau present continuous. Cirinya yaitu bisa dimasuki huruf lam. Lam artinya tidak. Lam artinya apa? Tidak. Jadi kalau ada lam, misalnya lam yalid wa lam yulad. Oh, berarti sesudahnya fi'il apa? Mudhari. Dan diawali dengan salah satu dari huruf na'aitu. Ya, na'aitu itu berapa huruf? Nun, apa itu? Hamzah, ya sama apa? Ta, ya, atau bisa juga disingkat apa? Na'aitu, kan susah. Susah diingat toh? Susah apa mudah? Yang mudah diingat apa? Anita. Nah, kalau Anita mudah kan? Anita. Anita itu singkatan dari apa? Alif atau Hamzah, Nun, Ya, sama apa? Ta. Disingkat apa? Anita. Singkat apa? Anita. Jadi kalau ada Anita itu fi'il mudhari. Maksudnya apa? Diawali Alif, Nun, Ya atau Ta, Anita. Ya. Misalnya yaktubu sedang apa? Menulis. Siapa artinya apa yaktubu? Sedang menulis. Diawali apa? Ya. Kalau saya sedang menulis apa? Aktubu. Diawali Alif. Ya kan? Kalau kami sedang menulis naktubu. Diawali apa? Nun. Nah itu diawali Anita. Jadi kalau ada Anita berarti fi'il mudhari. Ya. Yaktubu sedang apa? Menulis. Kalau sedang membaca apa? Yaqra'u. Sedang duduk. Yajlisu. Dan lain-lainnya. Kok pakai ya atau pakai ta atau pakai nun atau pakai alif? Anita. Contoh, contohnya di sini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa nih? Lam yalid tidak beranak. Wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak beranak itu apa? Ya enggak punya anak, gitu. Berarti Allah tidak punya anak. Berarti kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, berarti apa? Berbicara tanpa ilmu ya. Ada enggak orang mengatakan Allah punya anak? Ada, itu orang apa? Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Kalau orang apa? Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kalau orang musyrik mengatakan malaikat itu anak perempuannya siapa? Allah. Lam yalid. Jadi ini bantahan untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani, untuk orang musyrikin jahiliyah. Wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak punya orang tua, enggak punya bapak, enggak punya ibu, gitu ya. Nah, orang kafir itu ngejek Rasulullah. Sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu gitu. Tuhanmu itu anaknya siapa gitu biasanya. Gitu. Makanya turun ayat ini surat apa? Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Ini bantahan untuk orang musyrikin. Mereka kan kalau sudah enggak suka ngejek biasanya gitu. Nanti aja diturun ayat. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak memiliki orang tua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada bagi Allah kufuwan, itu yang sekufu apa? Sejajar ya, setara ahadun siapapun. Apa antum perhatikan di situ? Lam yalid berarti yang fi'il yang mana? Yalid cirinya didahului apa? Lam. Kalau ada lam berarti sesudahnya apa? Fi'il. Yalid kan ada ya juga, berarti ada Anita toh? Ada Anita, ada ya. Walam yulad berarti yulad juga apa? Fi'il karena didahului dengan lam. Walam yakun berarti yakun juga apa? Fi'il. Cirinya apa? Ada lam. Paham ya? Kalau kufuan isim atau fi'il? Kufuan. Kufuan termasuk apa? Isim. Cirinya apa? Tanwin. Ahadun apa? Isim. Cirinya apa? Tanwin. Jadi bisa toh? Jadi kita sudah mulai mengenali ciri-ciri isim dan juga ciri-ciri apa tadi? Fi'il. Nah, ini penting. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga namanya fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Memerintahkan sesuatu ketika apa? Setelah diperintahkan. Jadi misalnya tulislah, berarti disuruh menulis setelah diperintahkan. Cirinya yaitu menunjukkan tuntutan. Namanya perintah menunjukkan apa? Tuntutan. Menuntut ya. tulis atau apa, pergilah atau makanlah atau minumlah, tuntutan. Dan bisa menerima ya mukhatabah. Nah, perhatikan di sini, di antara ciri fi'il amar itu bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu artinya ya yang menunjukkan orang ke dua. Orang ke berapa? Dua, perempuan. Orang kedua apa? Perempuan. Pakai ya sukun, ya mukhatabah namanya. Ya yang menunjukkan orang kedua perempuan. Namanya ya mukhatabah. Contoh, perhatikan di situ ayatnya, fakuli washrobi. Ya, ini perintah kepada siapa? Maryam ya. Maka wahai Maryam, kuli. Apa kuli? Makanlah. Dari kata apa? Akala. Akala kan makan. Kalau makanlah apa? Kul. Pakai kaf ya. Kalau kul artinya apa? Katakanlah. Jadi jangan salah baca. Antum baca kul. Kalau malah baca kul. Kalau kul artinya apa? Makanlah. Maksud kul. Itu makan. Kalau kul, katakanlah. Fakuli. Maka apa? Makanlah. Kamu satu perempuan. Maryam tuh. Jadi yang diperintah laki-laki atau perempuan? Kuli. Ada apanya? Ya muho tobah. Ya yang menunjukkan orang ke dua perempuan. Kuli. Kalau yang diperintah laki-laki, pakai ya tidak? Tidak pakai. Kul gitu aja kan? Kul. Ya, makanlah. Kalau perempuan apa? Kuli. Misalnya lagi contoh uktub. Apa uktub? Tulislah. Kalau yang disuruh perempuan apa? Uktubi. Ya kan? Kalau bacalah, bahasa Arabnya apa? Iqra. Kalau yang disuruh perempuan? Iqra'i. Ya kan? Paham? Ya, iqra. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Iqra'i. Washrobi. Dan apa? Minumlah. Isrob. Minum, kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Isrobi. Nah, jadi kelihatan kalau dalam bahasa Arab itu yang disuruh itu laki-laki atau perempuan, itu bisa dilihat dari perintahnya. Kalau wakuli apa fakuli, berarti yang diperintah siapa? Perempuan. Wasrobi, berarti yang diperintah juga perempuan ya. Wakori aina. Saya nggak tahu artinya, silakan lihat di terjemah. Jadi intinya bisa kita simpulkan di sini, fiil dibagi berapa? Tiga. Ada namanya fiil madi. Apa fiil madi? Kata kerja lampau. Berarti telah terjadi. Yang kedua fiil apa? Mudhari, yaitu sekarang atau akan datang. Yang ketiga fiil apa? Amr. Madi, mudhari dan apa? Amar. Kita kasih contoh yang lain, misalnya madi, kataba, apa kataba? Kataba telah menulis. Mudhari-nya apa? Yaktubu, artinya sedang menulis. Tulislah, bahasa Arabnya apa? Uktub, itu fi'il a amar. Contoh lagi, membaca, apa membaca? Qara'a, itu fi'il madi. Mudoreknya apa mudoreknya? Yakro'u, sedang membaca. Amarnya? Ikro' koro'a. Yakro'u ikro' katabah. Yaktubu uktub. Jalasa, apa jalasa? Duduk. Jalasa yaje lisu ijlis. Jadi ada pola-polanya sendiri-sendiri ya. Nah itu gunanya kita belajar ilmu apa? Sorof. Nanti kalau kita belajar sorof, tahu rumusnya. Oh, misalnya kataba. Mudhari'nya apa tadi? Yak tubu. Jangan kok kataba yak tibu. Atau kataba yak tabu. Enggak ada. Kataba itu yak tubu. Jadi sudah ada jalurnya sendiri. Sendiri. Ya, insya Allah nanti kita pelajari dalam ilmu apa? Sorof. Karena kalau orang pengen bisa baca kitab, harus belajar nahwu dan sorof. Kalau nahwu mempelajari akhir kata, kalau sorof mempelajari apa? Pembentukan katanya. Ini mau dibaca gimana ini? Tengahnya, awalnya. Nah, kalau akhirnya dipelajari ilmu apa? Nahwu. Jadi baratnya apa namanya? Jadi kan ada awal, ada akhir, ada apa? Awal, tengah, akhir kata kan. Awal dan tengah ini dipelajari ilmu apa? Sorob. Akhirnya dipelajari ilmu nahwu. Paham ya? Beda kalau bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ya kan nggak ada perubahan. Ibu bisa nggak berubah ibu? Ibu jadi iba gitu. Jadi ibi kan nggak bisa. Sapu berubah jadi sapa gitu. Di sapi kan lain artinya. Tapi kalau Muhammad, Muhammadun bisa, Muhammadan juga bisa, bisa juga Muhammadin. Kitabun bisa jadi kita ban, bisa jadi kita bin. Itu namanya ilmu apa? Nahwu. Tapi kok bisa bacanya kitab, kok bukan kutab gitu atau katab gitu kan. Nah, itu dipelajari ilmu apa? Sorof. Ya. Jadi ibaratnya ilmu sorof dan nahwu itu seperti apa? Nahwu dan sorof seperti apa? Seperti bapak dan paman. Bapak dan ibu kan gitu. Kan orang punya anak kalau ada bapak sama ibu, ya kan? Kalau ada nahwu enggak ada sorof enggak bisa baca kitab. Ada sorof enggak ada nahwu enggak bisa baca kitab. Supaya bisa baca kitab harus ada nahwu dan sorof. Supaya punya anak harus ada bapak dan ibu, ya kan? Masa bapak aja gimana punya anak, ya kan? Antum memang Nabi Adam. Antum perempuan, ibu bisa punya anak enggak punya suami? Ya enggak bisa. Memang antum Maryam. Jadi harus ada bapak dan apa? Ibu, maksudnya harus ada nahwu dan sorof gitu. Jadi kalau cuma belajar nahwu belum bisa baca kitab. Cuma belajar sorof belum bisa baca kitab. Makanya kita di sini daurahnya apa? 3 in 1. Nah, ada nahwu, sorof sama baca kitab. Teori sekaligus praktek. Jam berapa? Setengah 10 ya. Insya Allah nanti kita sampai jam 10 ya. Nah, ada walimah jadi sampai jam 10 saja. Nanti kita siang kita lanjutkan jam 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kita sudah belajar apa tadi? Ciri-ciri isim. Apa ciri-ciri isim tadi? Tanwin, terus alif lam, terus bisa dahulu huruf nida, kata seru, terus dahulu huruf cer, terus bisa digabung. Kalau digabung sama yang di muyasar tadi apa lagi? Kasro, terus udah. Yang lain sama toh? Cirinya isim berapa? 6. Bisa ditanwin, ada alif lam, ada huruf nida, ada huruf cer, bisa disambung dengan isim yang lain, bisa diakhiri kas. Jadi berapa cirinya? 6 ya. Tolong diingat-ingat ya. Kan di jadwal ada jadwal murojaah toh? Ada enggak? Ya, murojaahnya kapan? Malam. Nah, jadi nanti antum kalau pulang nanti malam tolong dibaca lagi ya. 1 jam ya. Enggak ada yang ngawasi, antum sendiri. Intinya antum harus setiap hari baca lagi ya. 1 jam ya, silakan di murojaah. 1 jam baca apa? Ya pokoknya 1 jam sampai paham ya. Nah, ini daurah. Nanti kalau biasanya kalau daurah itu antum enggak murojaah, itu nanti setelah daurah itu lupa. Karena ini kan cuma sebentar tuh, main 3 pekan. Nanti habis itu antum kayaknya paham itu ke daurah. Iya gitu kayaknya. Nanti habis daurah lupa. Nah, makanya supaya enggak lupa, tolong apa? Di murojaah. Jadi kalau sampai di rumah, diapakan bukunya? Dibaca lagi. Ya, dibaca, jangan buat bantal ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Huruf ya, huruf. Huruf itu apa? Setiap kata yang tidak mempunyai arti. Huruf adalah setiap kata yang tidak mempunyai arti kecuali apabila bersambung dengan isim atau apa? Fi'il ya. Oleh karena itu, huruf terbagi menjadi berapa? Tiga huruf dibagi berapa? Tiga. Yang pertama huruf yang masuk pada isim dan fiil. Jadi huruf ini bisa mendahului isim, bisa juga mendahului apa? Fiil. Contoh, hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu hadis? Itu kisah tentang hari kiamat. Hal ini termasuk apa? Isim atau fiil? Hal. Apa artinya hal? Apakah? Isim atau fiil? Ya? Isim atau fiil? I? Fi? Hal. Apa artinya hal? Apakah? Termasuk isim atau fiil? Hah? Isim atau fiil? Huruf. Ya. Termasuk apa? Huruf. Ya. Saya bilang isim atau fiil. Ya. Huruf, ya kan? Kita bahas huruf ini. Fahal antum syakirun. Maka apakah kalian itu bersyukur? Fahal. Hal. Termasuk huruf. Termasuk apa? Huruf, bukan isim, bukan fiil. Kalau hal ataka, itu halnya mendahului isim atau fiil? Hal ata, apakah telah datang? Berarti ata termasuk apa? Fiil, telah datang. Ya toh? Fiil. Kalau hal antum, antum termasuk isim. Berarti hal itu bisa mendahului fiil, bisa juga mendahului apa? Isim, ya. Hal termasuk huruf. Hal artinya apa tadi? Hal apakah? Ya, dikit-dikit anda tahu kan? Jadi tambah mufrodat ya. Hal itu artinya apakah? Kemudian yang kedua, huruf yang masuk pada isim saja. Ada sebagian huruf yang dia hanya bisa memasuki atau mendahului apa? Isim. Contoh, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ya, itu ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Wa fis sama'i, fi termasuk huruf apa jar, menyebabkan apa? Kasro. Jadi fis sama a, sama u, sama i. Fis sama i, karena fi huruf c. Menyebabkan apa? Kasro. Jadi meskipun gundul, kita bisa apa? Bisa baca toh? Bisa nggak? Bisa toh? Fis sama i. Jangan baca fis sama u. Jangan baca fis sama. Nah, jadi yang betul apa? Fis sama i. Karena fi huruf jer. Nah, huruf jer ini hanya bisa mendahului apa? Isim. Berarti asama'i isim atau bukan? Asama'i termasuk isim. Cirinya apa? Hah? Kasroh. Apa lagi? Alif lam. Terus? Ada huruf jer. Yang ketiga, yang terakhir, huruf yang masuk pada fiil saja, yaitu lam, artinya tidak. Walam akun bidu'a ika rabbi syakia, dan tidaklah aku ya, dengan doa kepadamu wahai Rabbku syakia, aku menjadi celaka. Walam akun bidu'a ika rabbi syakia, dan tidaklah aku ya, dengan berdoa kepadamu ya Allah menjadi orang yang apa? Celaka. Artinya kalau orang itu senantiasa berdoa, beribadah, bertauhid, dia tidak akan apa? Celaka. Walam akun. Nah, lam itu adalah huruf. Dia hanya masuk pada apa? Isim atau fiil? Lam itu termasuk huruf. Dia hanya mendahului apa? Fiil. Paham ya? Jadi huruf ada berapa macam? Tiga, ada yang bisa mendahului isim dan fi'il. Ada yang bisa mendahului isim saja. Ada yang bisa mendahului fi'il saja. Ya, ini sekedar tambahan saja supaya nanti kita tidak bingung ya. Ya, saya kira itu mungkin yang kita bahas dari mukadimah ini ya. Kita balik lagi ke miasar ya. Biar gampang. Kita lanjut mulai share-nya ya. Istirahat atau lanjut dulu? Istirahat. Gak usah ya. Baru sebentar kok. Istirahat. Kita lanjut di muyasar di halaman berapa tadi? 2 ya, halaman 2 ya. Muyasar, lihat muyasar lagi. Nomor 4. Di antara alamat atau tanda-tanda isim adalah yang keempat apa? Huruf jar. Nah, sudah ketemu tadi kan? Huruf jar menyebabkan kasroh. Mislu. Contoh. Min. Apa min? Dari. Min termasuk huruf jar. Termasuk apa min? Huruf jar. Menyebabkan apa? Kasroh. Jadi minallahi. Ya kan? Jadi di kasroh tuh. Ada lagi fi. Artinya apa fi? Di dalam. Fil bayi. Ti. Di dalam apa? Rumah. Ila. Ila itu apa? Ke atau menuju ilal mas. Jidi. Ke masjid. Ala alal kursi. Di atas apa? Kursi. Kalau kita perhatikan. Min. Kemudian apa? Ila fi ala. Ini sesudahnya di. Sesudahnya diapakan? Di kasroh. Kenapa? Karena min, ila, fi, dan ala termasuk huruf jer. Huruf jer menyebabkan apa? Huruf jer menyebabkan apa? Kasroh. Kemudian di halaman berikutnya, wa huruful jari. Dan huruf-huruf jer yaitu yang pertama min. Apa min tadi? Dari minan nasi, dari manusia. Ila apa ila? Ke ila suki, kemana? Ke pasar. Suk itu pasar ya. Suk, pasar. An dari, anin nabiyyi, dari nabi. Ala apa ala? Di atas, alal maktabi, di atas. Maktab itu apa? Meja, di atas meja. Maktabu, maktaba atau maktabi? Hah? Maktabi kenapa? Karena ala huruf J. Paham ya? Fi di dalam, fil baiti di dalam apa? Rumah. Fi huruf J. Menyebabkan apa huruf J? Menyebabkan kas. Jadi boleh enggak kita baca fil baita? Boleh? Tidak. Fil baitu tidak boleh. Jadi yang betul fil baiti ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca ya. Insyaallah kan sedikit demi sedikit ya. Masuk belajar sehari terus pengen bisa baca kitab gundul semuanya ya. Gimana caranya? Udah ada harokatnya bisa. Ada harokatnya. Rubba, berikutnya apa? Rubba, rubba. Betapa. Bisa artinya betapa sedikit, bisa artinya betapa banyak. Nah, itu kan bahasa Arab itu unik ya. Bisa artinya betapa sedikit, bisa juga artinya betapa apa? Banyak, nah, itu kan. Contoh. Ya, contohnya apa? Rubba rajulin karimin. Ya, betapa rajulin itu apa sih? Lelaki karim yang mulia, betapa betapa banyak atau betapa sedikit ini lelaki yang mulia ya, jangan tersinggung ini yang laki-laki. Betapa banyak. Itu di dunia mana itu? Betapa sedikit. Nah, konteksnya ya kan ya, secara umum laki-laki yang mulia apa? Sedikit ya kan, kita harus bicara realita ini. Kebanyakan orang itu kan nggak mulia ya, apa wa qalilum min ibadiyas syakur, dengan betapa sedikit di antara hamba-Ku yang pandai bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ya, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kebanyakan manusia ya, seperti itu. Ya, ini bukan hanya lelaki ya, yang perempuan juga sama kayaknya. Ini cuma kebetulan contohnya. Lebih dikit lagi. Ya, jadi rubat ya Pak, bisa betapa sedikit, bisa betapa banyak gitu. Ini bisa juga artinya terkadang ya. Ini tergantung konteks kalimatnya. Kalau antum mau lebih jelas nanti ada penjelasannya. Tapi intinya nanti kita kenal aja. Ruba itu huruf apa? Ruba huruf cer, menyebabkan apa? Kasroh. Ruba roju lin, akhirnya diapakan? Di kasroh. Ingat-ingat itu aja ya. Kemudian alba, ba itu bi, dengan bil kolami, dengan pena, bil mirsami, dengan apa? Pensil. Bi huruf cer, menyebabkan apa? Kasroh. Bi menyebabkan apa? Kasroh. Bil kola mi, ya, bil mir sami, ya kan? Kemudian kaf, artinya seperti ka, kal asadi seperti apa? Singa. Kal komari seperti apa? Bulan. Nah, ka itu huruf ba, huruf cer ya, ka. Misalnya anta kal asadi, kamu seperti apa? Singa. Maksudnya apa? Sangar gitu. Gagak berani gitu. Kalau anta kal komari, kamu seperti apa? Bulan. Maksudnya apa? Kamu kok seperti bulan, itu ceria gitu kali ya. Kata para sahabat kan Rasulullah SAW itu wajahnya seperti apa? Rembulan. Lebih indah daripada apa? Rembulan. Wajahmu seperti rembulan. Bulan-bulan purnama atau bulan sabit. Kemudian li, lam artinya milik. Lillahi artinya apa? Milik Allah. Ya, li artinya apa? Milik. Jadi li huruf jer. Makanya kita sering mendengar toh inna lillahi. Pernah enggak antum mendengar inna lillahu? Pernah? Enggak ada toh inna lillaha. Kenapa? Karena li huruf jer. Li rasulillahi, untuk siapa? Rasulillah, Rasulullah. Li huruf jer, menyebabkan apa huruf jer? Menyebabkan kasroh. Li rasuli, paham? Karena li huruf jer. Nah, sekarang PR-nya tolong dihafalkan huruf jer. Yang ada di sini berapa? 9 ya. Min, ila, an, ala, terus fi, ruba, alba, alkaf, alam. Berapa? 9. Tolong dihafalkan ya. Bisa tak? Min, ila. Antum ulangi 10 kali seolah hafal ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. Terus min, ila. Dihafalin ya. Dihafalin ya. Besok harus hafal ya. Kalau gak hafal gimana? Berdiri gitu ya. Jadi tolong dihafalin aja ya. Betapa. Bisa betapa sedikit, bisa betapa yang lain, yang lain. Banyak. Terkadang ruba, apa itu? Hamil fikhin laisa bifaqihin. Terkadang orang yang membawa fikih tidak faqih, kan ada hadisnya. Ruba hamil fikhin laisa bifaqihin. Terkadang orang yang membawa ayat atau hadis itu tidak paham apa yang dibawakan. Jadi kadang kalau kita nyampaikan ayat atau hadis, kita hafal ayatnya, hadisnya, tapi bisa jadi yang mendengar itu yang lebih apa? Paham apanya? Maksudnya. Antum tiap hari baca Al-Fatihah kan? Tapi kan mungkin yang orang mendengar bacaan kita, misalnya antum jadi imam kan? Bisa jadi yang makmumnya itu ustaz-ustaz kan? Bisa kan? Mungkin syekh gitu kan? Nah, antum jadi imam, syekhnya telat. Nah, bisa jadi orang yang mendengar itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Rubba hamili fikhin laisa bifakihin. Terkadang orang menyampaikan ayat atau hadis itu dia bukan orang yang fakih, ya, terkadang seperti itu. Ya, jadi tolong PR-nya apa tadi? Dihafalkan huruf jar, ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al, kaf, alam. Ya. Baik. Saya kira itu ya pembahasan tentang apa tadi? Ciri-ciri isim. Kita lanjutkan berikutnya al-fi'lu. Berikutnya apa? Al-fi'lu, fi'il. Ya, dibaca. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala makna waktu rinat di zaman. Al-fi'lu kataba qara'a yaktubu yaqra'u aktubu aqra'u. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, yang tadi juga sudah dibahas di mutarat, ya. Al-fi'lu yaitu apa? Fi'il. Fi'il huwa, dia adalah kalimatun, suatu kata. Fi'il adalah suatu apa? Kata. Dallat ala makna, yang menunjukkan suatu makna. Suatu kata yang menunjukkan suatu apa? Makna. Nah, ingat di sini bedanya. Waktu rinat bi zamanin, dan disertai, diiringi dengan apa? Waktu. Jadi namanya kata kerja itu memiliki latar belakang apa? Waktu, background, ada background waktunya, sekarang atau akan datang atau lampau. Itu namanya fi'il, ya. Mislu, contoh. Kataba apa? Telah menulis, telah. Qara'a, telah apa? Membaca. Yaktubu, sedang menulis, ya, apa bahasa Inggrisnya? Writing, gitu. Writing. Yaqra'u, sedang membaca, berarti apa? Reading. Pintar-pintar nih. Insyaallah, ya. Aktubu, saya sedang menulis. I'm writing. Nah, bahasa Arab singkat tuh, aktubu. I'm writing, nah, boros tuh. Kalau bahasa Arab cuma aktubu. Bahasa Indonesia, saya sedang menulis, dan boros. Bahasa Inggris, I'm writing. Bahasa Arab, aktubu. Nah, ringkas tuh. Makanya kalau pengen hemat, belajar bahasa Arab, ya kan? Nah, kalau anda melihat tuh buku terjemah itu biasanya lebih tebal daripada buku aslinya. Itu makanya biar hemat belajarlah bahasa Arab. Ya. Serius ini. Aqra'u, saya sedang apa? Membaca. Ini juga fi'il. Jadi intinya fi'il itu kata kerja memiliki latar belakang apa? Waktu, bisa sekarang, akan datang, atau sesuatu yang telah terjadi, lampau. Itu fi'il. Berikutnya alamatul fi'li. Nah, ini di sini ditambahkan tentang alamat, yaitu tanda-tanda dari fi'il. Tanda-tanda apa? Fi'il. Iya, yaitu yang pertama qad. Yang pertama apa? Qad artinya sungguh. Qad artinya apa? Sungguh atau hampir-hampir. Qad artinya apa? Sungguh atau hampir-hampir. Mislu, contohnya qad qamatis shalah. Apa artinya? Qad qamatis shalah artinya hampir-hampir ditegakkan apa? Shalah. Qamat itu kan berdiri, ya. Hampir berdiri shalat. Maksudnya apa? Sudah hampir ditegakkan sholat. Qad qamat, berarti mana yang fi'il? Fi'ilnya mana? Qamat, aslinya sukun tuh, ya. Qamat. Qamati itu karena sukun ketemu sukun, jadinya dikasrah. Aslinya qamat, sukun. Qad qamat, berarti ada qad sesudahnya apa? Fi'il. Fi'il. Yang fi'il yang mana? Qomat. Cirinya apa? Cirinya didahului dengan qad. Ayat yang lain misalnya sering kita dengar, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Qad aflaha. Berarti yang fi'il yang mana? Aflaha. Berarti aflaha termasuk kata kerja. Termasuk apa? Fi'il. Cirinya apa? Didahului dengan qad. Paham? Jadi kalau ada qad itu sesudahnya apa? Fi'il. Ya. Kita lanjutkan yang keberapa? Yang kedua, di antara ciri-ciri fi'il itu sin atau sa, artinya akan. Artinya apa? Akan. Sin maksudnya huruf sin di fathah jadi sa. Contohnya sayadhabu akan pergi. Sayarji'u akan kembali atau pulang. Perhatikan di sini, sayadhabu. Mana yang fi'il? Yadhabu. Cirinya ada apa? Sa. Ada sa berarti sesudahnya apa? Fi'il. Sayarji'u, yang fi'il yang mana? Yarji'u. Oh, karena apa? Didahului dengan sa. Artinya akan. Yang ketiga, saufa. Saufa apa? Kelak. Saufa artinya kelak. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui, ya. Saufa ta'lamun. Berarti mana yang fi'il? Ta'lamun. Karena cirinya apa? Didahului apa? Saufa. Jadi kalau ada saufa, sesudahnya apa? Fi'il. Itu kata kerja. Jelas ya? Bedanya apa? Sa sama saufa. Kalau sa apa tadi? Sa artinya akan. Berarti kan dekat. Kalau saufa, kelak. Berarti artinya lebih jauh, lebih lama ya. Saufa itu silama. Yang terakhir tadi sudah kita singgung yaitu ta utanis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan dan taknya apa? Sakinah yaitu di sukun. Ini khusus untuk kata kerja yang pelakunya perempuan. Contohnya qolat, berkata. Ini untuk laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki apa? Qola. Ya, kalau perempuan qolat. Ada ta sukun. Namanya ta'anis apa? Sakinah. Zahabat telah apa? Pergi. Laki-laki perempuan? Perempuan. Karena ada ta' sukun. Namanya ta'anis apa? Sakinah. Ya. Inilah bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa apa? Arab. Kalau bahasa Indonesia, laki-laki berkata. Perempuan? Berkata sama tuh. Bukan berkatat ya tuh, tapi berkata. Laki-laki pergi, perempuan pergi. Kan tidak jadi pergi. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab ini ada namanya apa? Ta'anis sakinah. Jadi menunjukkan kalau perempuan itu ada apanya? Ada perlakuan khusus ya, dibedakan ya, tidak sama. Bahasanya diistimewakan. Kita lanjut sedikit lagi ya. Berikutnya al-harfu huruf. Al-harfu huruf huwa dia adalah kalimatun, itu suatu kata. La yufhamu, yang tidak dipahami maknanya. Suatu kata yang tidak dipahami artinya illa ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan apa? Selainnya. Mislu, contoh min, apa min? Dari ya, sering diulang-ulang ya. Fi di dalam atau pada. Suma kemudian. Fa maka atau lalu ya. Maka atau lalu. Fa ida jika atau apabila. Au atau ya, singkat-singkat bahasa Arab. Hatta sampai atau hingga. Walaisa lil harfi alamatun khosatun, dan tidak ada ya bagi huruf ciri-ciri yang apa? Khusus. Jadi huruf tidak ada ciri-ciri khusus. Intinya kalau dia tidak menerima ciri-ciri isim, tidak menerima ciri-ciri apa? Fi'il, kesimpulannya dia termasuk huruf. Karena dalam bahasa Arab kata cuma tiga, isim, fi'il atau apa? Huruf. Kalau bukan isim, bukan fi'il berarti huruf. Gampang gak? Gampang ya. Insya Allah tidak susah. Yang susah itu kapan? Kalau orang gak belajar itu susah. Kalau orang belajar itu walaupun awalnya susah, awal-awal apa? Nah, akhirnya apa? Mudah ya, karena belajar ya. Tapi kalau gak pernah mau belajar ya tetap susah terus gitu. Makanya banyak orang susah itu sebabnya apa? Orang gak mau belajar gitu. Ya kan? Makanya kan kalau orang pengen mudah masuk surga gimana caranya? Belajar, ya kan betul. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu apa? Matematika? Ilmu fisika? Atau ilmu sejarah? Ilmu apa? Agama. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu agama, ya maksudnya ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Jadi kalau antum sekarang ada di majelis ilmu ini, ngaji, termasuk dalamnya bahasa Arab ini. Nah, bahasa Arab termasuk ilmu apa? Agama kan, kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama. Jadi kalau antum hadir ke sini, ke masjid ini dengan niat ya untuk mempelajari agama, ya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa keutamaannya di antaranya tadi? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan antum menuju apa? Surga. Beda kalau antum tidur-tiduran di rumah, malas-malas ya, main bola, main futsal. Gimana? Boleh enggak main futsal? Boleh. Boleh. Tapi kalau antum di sini lebih utama main futsal atau ikut pengajian? Nah, lebih utama ikut pengajian. Apa keutamaannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi jangan disepelekan ya, walaupun cuma kita hadir di sini, mungkin antum juga sedikit-sedikit ngantuk misalnya kan. Ya, ini utama, ini termasuk sebab yang membuat orang itu mudah menuju apa? Surga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata Abu Darda beliau katakan, man ra'a, barang siapa yang mengira bahwasanya orang berangkat di pagi hari atau di sore hari untuk menuntut ilmu bukan jihad, apa kata Abu Darda? Faqad naqasa ra'yuhu wa aqluhu. Akalnya tidak beres. Kalau orang mengira, kalau orang berangkat ngaji pagi hari ya, habis subuh misalnya, atau pagi seperti ini antum berangkat belajar agama, atau sore hari misalnya sore hari ikut kajian. Kalau orang mengira orang berangkat pagi atau sore untuk ngaji itu bukan jihad, kata Abu Darda, akalnya tidak beres. Kenapa? Karena menuntut ilmu bagian dari apa? Jihad. Jihad dengan apa? Jihad dengan ilmu ya. Karena orang itu kalau dengan ilmu itu termasuk berjihad. Sekarang kalau antum mau menghadapi orang munafik, orang yang sesat ya, punya pemikiran menyimpang, mengatakan semua agama itu apa? Sama. Semua agama berarti benar. Berarti kalau semua agama sama itu berarti benar gitu ya. Semuanya mengantarkan ke surga. Antum gimana jihadnya? Diantemnya aja mas gitu. Ya enggak gitu. Ya enggak sadar-sadar dijihati, istilahnya apa? Di apa? Dilawan dengan apa? Ilmu. Makanya Rasulullah SAW ketika di Mekah, apa ayatnya? Allah katakan wajahidhum bihi jihadan kabiro, dan berjihadlah melawan mereka, orang munafik, orang kafir, dengannya, dengan apa? Al-Qur'an. Nah, surat Al-Furqan turun di mana? Di Mekah. Sudah ada perintah berjihad di Mekah. Jihad apa maksudnya? Jihad dengan ilmu. Sekarang antum hadir ke sini, pakai jihad tidak? Pakai toh. Kalau enggak jihad antum tidur-tiduran aja futsal gitu kan. Makan soto apa gitu. Antum mau hadir di sini termasuk apa? Jihad. Jihad apa namanya? Jihadun nafas. Apa kata Rasulullah? Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad yang sesungguhnya adalah yang menundukkan jiwanya dalam ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk bentuk jihad. Kalau orang menganggap ngaji itu enggak bukan jihad, berarti dia belum paham, ya. Kadang ada sebagian orang seperti itu, mereka itu bisanya apa? Cuma bisa manggut-manggut di dalam apa majelis ilmu, baca kitab, ya. Ini meremehkan, ya. Itu meremehkan. Tidak seperti itu. Para ulama dari zaman ke zaman, dari zaman para sahabat, yang mereka lakukan adalah duduk di majelis ilmu. Kenapa? Tidak mungkin orang bisa berjihad di medan perang, ya, dengan jihad yang syar'i, kecuali kalau dia apa? Menuntut ilmu. Makanya kata Imam Bukhari apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sekarang zaman medsos kan, orang banyak berkomentar, banyak menulis tanpa apa? Ilmu. Padahal berbicara tanpa ilmu termasuk perkara yang diharamkan, ya. Jadi makanya pentingnya belajar bahasa Arab supaya kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, dari api apa? Neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tolong antum niatkan, ya, kalau kita ngaji ini, kita belajar bahasa Arab bukan cuma biar bisa baca kitab, bukan cuma biar bisa apa? Memahami perkataan ulama, tapi yang lebih utama dan yang paling pokok adalah supaya bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, jam berapa? Kita lagi, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi halaman 4, ya. Terakhir dong ini, ya. Anwa'ul jumlah, ya, untuk pagi ini. Anwa'ul jumlah yaitu macam-macam jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada yang namanya jumlah apa? Fi'liyah. Yang pertama, jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Makanat masbuqatan bi ismin, apa-apa yang didahului dengan apa? Isim. Apa-apa yang apa? Didahului dengan apa? Isim. Jadi kalimat itu kalau diawali isim disebut jumlah apa? Ismiyah. Contoh, Ahmadu maridun. Ahmad bagaimana? Sakit. Ahmad itu sakit. Berarti kalimat ini disebut jumlah apa? Ismiyah, karena diawali dengan apa? Isim. Ahmad. Al-waladu yaqra'ul Qur'an, anak itu membaca apa? Al-Qur'an. Al-walad isim atau bukan? Al-walad termasuk apa? Isim. Cirinya apa? Ada alif lam. Berarti kalimat ini, jumlah ini kita sebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Paham? Jadi kalau setiap hari kita baca ayat Al-Fatihah kan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh sekalian alam. Alhamdulillah, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah apa? Ismiyah, karena diawali dengan isim. Isimnya mana? Alhamdu. Alhamdu termasuk apa? Isim. Karena ada apanya? Alif lam. Yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Makanat masbuqatan bi fi'lin. Apa-apa yang dia didahului dengan fi'il. Yang didahului dengan apa? Fi'il atau kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa juga kata kerjanya ditaruh di depan, ya. Contoh, Marido Aliun, artinya telah sakit. Telah sakit siapa? Ali. Berarti marido itu fi'il atau isim? Telah sakit. Kata kerja, kata benda? Kata kerja berarti apa? Fi'il. Oh, berarti kalimat ini diawali apa? Fi'il. Berarti jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah, karena diawali apa? Fi'il. Yaqra'ul waladu al-Qur'an, anak itu sedang membaca apa? Al-Qur'an. Berarti yaqra'u termasuk fi'il. Kalimat ini disebut jumlah apa? Fi'liyah, karena diawali dengan apa? fi'il. Paham ya? Jadi bisa kita simpulkan kalimat dalam bahasa Arab hanya berapa? Hanya dua. Diawali isim atau diawali apa? Fi'il. Kalau yang diawali isim jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il jumlah fi'liyah. Ada enggak jumlah diawali huruf? Hah? Ada tidak? Boleh enggak? Misalnya fil baiti ustadzun, di rumah ada ustaz gitu. Fil baiti ustadzun, di rumah ada siapa? Ustaz. Fil baiti ustadzun, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Masa enggak boleh? Boleh, cuma dia namanya ya jumlah apa? Ismiyah. Jadi tidak ada istilahnya jumlah apa? Harfiah. Karena diawali huruf, fi kan huruf. Berarti ini jumlah apa? Harfiah. Fil baiti ustadun. Berarti jumlah apa? Harfiah. Enggak ada ya. Adanya jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah. Jadi kalau fil baiti ustadun aslinya apa? Ustadun fil baiti. Cuma dibalik. Boleh tidak? Boleh. Ya. Nanti ada peraturannya. Ya, saya kira itu ya. Jadi terakhir sudah kita bahas tadi tentang macam-macam jumlah atau kali kalimat. Ada berapa? Dua. Kalau diawali isim namanya jumlah apa? Ismiyah. Kalau diawali fi'il jumlah fi'liyah. Bedanya apa? Apa bedanya? Kalau yang diawali isim berarti kalimat itu tidak menunjukkan latar belakang waktu. Kalau yang diawali fi'il, kalau yang diawali fi'il berarti apa? Memiliki latar belakang waktu tertentu, ya kan? Ya, saya kira itu ya yang kita bahas. Masih ada waktu. Ya, kita lihat ya, tamrin latihan. Latihan ya, sisanya PR, gitu. Sisanya apa? PR. Tamrin latihan. Mayyiz, bedakanlah asma isim-isim. Bedakanlah isim-isim dan fi'il-fi'il dan huruf-huruf fima yali, pada apa-apa yang berikut ini. Nomor satu, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang ya pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kita lihat satu persatu. Idza termasuk apa? Idza isim atau fi'il? Fi'il atau isim? Hah? Idza. Termasuk apa idza? Isim atau fi'il? Apa artinya idza? Apabila. Berarti termasuk isim atau fi'il? Hah? Huruf. Huruf kan? Sudah ada di atas tuh. Idza itu huruf kan? Sudah ada. Ja'a termasuk apa? Ja'a? Fi'il. Termasuk apa? Fi'il. Nasru, pertolongan. Pertolongan. Isim ya. Kalau isim fi'il itu kan menolong, nasoro. Ini kan nasr. Nasr itu pertolongan, kata benda dari kata kerja. Allahi. Isim. Cirinya apa? Alif lam ada kasroh. Wal fathu wa I isim wa apa artinya? Dan termasuk apa? I huruf isim. Al fathu isim, cirinya apa? Alif lam. Bisa toh? Ya, kita tambah lagi satu ya, sisanya kerjakan sendiri. Nomor dua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada artinya bersungguh-sungguh Muhammad dan Hasan dalam pemahaman pelajaran. Ijtahada apa? Fi'il. Muhammadun isim wa huruf. Hasanun isim fi huruf. Fahmi Apa? Fahmi. Isim. Kenapa? Ah, kasroh. Ada huruf jar. Darsi. Isim. Cirinya apa? Alif lam. Terus kasroh. Itu bisa ya. Silakan dikerjakan nomor 3 dan nomor 4 ya. Kita artikan dulu nomor 3. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila masuk salah seorang dari kalian ke masjid, janganlah dia duduk sampai dia rukuk 2 kali. Sampai dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Nomor 4, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tahur. Apa tahur? Tahur itu suci dan mensucikan. Kalau suci saja bahasa Arabnya apa? Tahir. Itu suci. Apakah setiap yang suci itu bisa untuk bersuci? Hah? Setiap yang suci bisa enggak untuk bersuci? Kopi, tahu kopi? Suci enggak? Suci. Boleh enggak diminum? Boleh. Boleh. Buat wudu? Mau wudu pakai kopi? Enggak boleh. Itu suci tapi tidak mensucikan ya. Pertama, suci tidak? Suci. Diminum boleh? Ya jangan. Buat berwudu enggak boleh karena tidak mensucikan. Yang digunakan untuk bersuci itu namanya tohur, air yang suci dan mensucikan. Contohnya air hujan, air laut, air sumur. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya sesuatu apapun. Ini tolong dicari ya, mana yang huruf, mana yang isim, mana yang apa? Fi'il. Jadi PR ya, tolong dikerjakan sendiri-sendiri atau bareng-bareng juga boleh. Terserah. Saya kira itu ya, insya Allah kita lanjutkan nanti siang jam 1 ya, sampai jam 2 atau setengah 3 ya. Karena kalau 2 pelajaran ya, jadi sampai setengah 3. Mungkin baca kitabnya besok aja hari Senin ya. Nanti malam mau, nanti mau baca kitab atau mau lanjut ini, saya tawarkan aja. Untuk merasa berat belum ini, kalau sudah merasa berat berarti baca kitab aja, biar sambil santai gitu. Tapi kalau antum masih merasa enggak terlalu berat ya, kita lanjut materi. Silakan antum memilih lanjut atau mau baca kitab. Ya. Silakan. Yang pilih lanjut yang mana? Oh, berarti baca kitab aja. Kitab. Oh ya sudah. Punya kitabnya toh? Iya, insyaallah nanti siang kita baca kitab ya jam 1. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada absen tadi? Ada, sudah isi absen? Ada absennya enggak? Absennya ada? Sudah diisi? Ya, tolong diisi ya, nanti biar. Kan ada syarat toh, absen 75%. Nah, kalau enggak ada ini, enggak dapat nanti. Ada apa itu? Sertifikat. Kalau guru itu selalu jernih. Oh enggak, ada yang lain juga. Lam tadi.